kembali cerita misteri untuk para jimatres. Cerita ini dikirimkan oleh Zainal Fadli Jimatres dari Balet dengan judul Dedemit Gunung Pegah. Kedadian iki aku alami tanggal 29 wulan April tahun 2010. Jenengku Jajang, biasa diceluk Ate karo kanca-kancaku. Waktu iku aku wis mergawe dadi editor video ning Surabaya. Aku duwe kanca Zainal jenenge, sing biasane diceluk Ndul. Waktu iku panggon mergaweku libur. Aku duwe rencana mulih lan ape ngopi bareng kanca-kancaku nang Bojonegoro. Bengiku sekitar jam 10. Aku dal karo ngojek sampai terminal. Waktu iku duitku jumlahe akeh soale bar gajian. Sakwise diterne karo tukang ojek, aku terus mbayar nganggo duit gede. Tukang ojek iku kondo, "Wah-wah, Mas, gak ono duite won ta? Aku sedina iki lagi entuk rong ojekan." "Wis to, Pak, ndang diejolake ning warung-warung kae lho." Ngeroso tak enteni suwe banget, aku banjur misuh-misuh karepku dhewe. Soale aku yo moh keripis. Sakwise tukang ojek teko, aku langsung mlebu bis sing lagi lewat. Tapi aku lali durung ngekei upah tukang ojek, soale aku gugup lan kesusu banget. Aku krungu suarane tukang ojek sing bengoki aku pas numpak bis iku. Aku gak weruh opo alasane. Yo mungkin gurung tak bayar iku mau. Waktu neng bis, hawane wengi iku adem banget. Aneh, penumpang neng bis iku wajahe podo putih pucet koyo dining mayit. Gak ono sing turu lan gak ono sing podo jengkel. Sepi lan aneh banget aku rasakno. Aneh maneh, kondektur neng bis iku ngekei aku susuk duit sing akeh banget. Neng jeruatiku mung iso ngomong, "Ngantuk to piye kondektur iki?" Tapi aku gak balikno susu iku, soale iku tak anggap rezeki nomplok. Sakwise iku aku banjur telpon kancaku. "Oh iya, aku tak telpon Zainal ya, tak ngongkone mapak aku nang terminal." "Halo Ndul, aku papak nang terminal ya." "Yo At, wis teko ndi?" "Aku wis teko Gunung Pegat Jombang." "Oke At, engko nek wis teko aku SMS ya." "Oke Ndul." Neng perjalanan aku ngerti kedadian aneh. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Ono suara asu bau gak mandek-mandek. Lan jarang banget motor utawa kendaraan sing ketok ning dalan iku. Kadang-kadang aku krungu swara cewek nyanyi lagu-lagu Jawa. Aku mermai lan mugo-mugo aku bisa turu. Soale aku wedi banget. Kira-kira jam 12 wengi aku tangi. Pekora aku mambu wangi kembang melati. Aku kaget ana cah wedok ayu nang pinggirku. Aku mau menengahi perkara aku yo mriki. Akhire aku teko terminal. Lagi ayape SMS Zainal, tapi dekne wis ning terminal. Tak sawang dekne nggawa sepeda motor anyar. Atiku lega. Akhire iso teko Bojonegoro. Aku marani Zainal terus ngomong. Wah, motore anyar ya. Iya. Wes, ayo ngopi. Kangen aku karo kopine wong alun-alun. Ayo. Wong iku sepi banget, aneh. Lan aneh banget. Gak ono siji-siji kendaraan liwat. Biasane akeh cah nom-noman sing podo cangkruan ning dalan veteran. Tapi wong iku blas gak ono. Sepi, aneh, aneh banget. Koyok kuto dedemit. Sak tekane alun-alun, aku langsung pesen kopi susu. Ade, kopi susu kali. Gak koyok biasa nih. Bakul kopi mesti ngajak guyon aku yen lagi maru. Bakul kopi sing wis tak kenali kumung mantuk-mantuk wae. Atiku ngung grundel karo takon nang atiku dewi. Aneh, apa iki? Alun-alun ketok sepi banget. Gak ono menungso siji-sijio sing ketok. Sing ono mung Zainal lan bakul kopi iku. Toko-toko ning sekitar alun-alun buka kabeh. Tapi gak ono menungso blas sing ketok nang toko-toko iku. Kanggo ngilangi rasa wedi lan merinding, aku njajal ngomong karo Zainal. Dul, sedhi montormu mbok ganti ya? Iya. Mangkane kok banter tenan mlayune. Aku lan Zainal jengker-jengker bab modifikasi motor terus. Sampai akhirnya mutus no mulih. Del, aku tak turun neng omahmu ya. Soalnya aku kait mau ngerasa no kedadian-kedadian aneh nang kene. Wedi aku ndol, ndol. Ya gak popo. Tapi pesenku, engko pas nang dalan ojo pisan-pisan awakmu noleh mengguri ya. Lah kok ngono? Aslinya no apa tondol iki? Wes ojo akan kentangot. Zainal wengiku ketok aneh banget. Omongane aneh-aneh lan singkat-singkat, tapi wis gak tak pikir teman-teman. Paling dekne lagi ono masalah. Aku lan Zainal banjur mulih ben gak patek wedi. Aku jajal muter MP3 sing lagune ABG tua kumpulan. Pas aku asik ngrungokne lagu iku, dumadakan ae lagu iku mandek terus ganti skrim lagu ben sing dadi ringtone tandane ono telepon masuk. Tahukah kamu saat kita pertama jumpa? Kaget, kaget setengah mati. Tiba no Zainal sing nelpon aku. Padahal saiki aku lagi goncengan karo Zainal. Ning jero atiku mung iso perasaan Zainal gak duwe dulur kembar ya. Sakwise ngono aku angkat telepon iku. Halo, halo. Sapa ya iki? Lho, iki aku Zainal, sepurane ya. Aku demang keturon. Lan iki lagi tangi. Awakmu nang ndi saiki? Kampret iki. Aku saiki karo awakmu, gak usah medeni-medeni aku to. Sing medeni awakmu iku lho ya sapa? Aku saiki nang omah, ape budal nang terminal. Awakmu salah wong paling. Ya terus iki sapa sing gonceno aku? Lah ya mbok aku ya mosok ngerti. HP tak ejek langsung. Aku mung iso meneng gak iso obah. Lambiku pingin ngomong tapi gak iso soale aku sombong. Lah dalah Zainal malah dadi tengkorak. Aku mencolot teko motor soale kaget setengah mati. Aku iso jerit. Aku mung iso jerit-jerit soale ngeri. Ngeri lan wedi banget. Tengkorak iki jek ngadeg nang dhuwur montor lan guyu cekikian. Aku melayu saat doha-doe lan bengok jalu tulung. Tapi percuma, kuto iku gak ono penduduk. ati sepi lan adine lan akhire aku ngerti ana wong wadon nang pinggir dalan. Aku rondo lega. Lage ae arep tak takoni. Lah dalam maneh wong wadon iku malah nabrak awake pas ana bis kang lagi liwat. Awake ambyar nang endi-endi dumadakan wong wadon iku. Wong wadon ambune wangi sing ana njero bis ki mang. Jantungku rasane jeblok ngerti kejadian iku. Aku mlayu maneh sak adoh-adohe sampai aku sadar. Kutho iki malah dadi alas gunung pegat. Aku pingsan semabut saking lempokku oleh mlayu amarga ngeri teko kejadian iki mau. Suke, aku digugah karo bocah-bocah SMA sing arep mangkat sekolah. Dheweke ngerti aku nang pinggir dalan. Akhire aku nggoncek bocah SMA iku lan njaluk diterke sampai nang dalan gedhe. Aku mulai harap numpak sepur. Pas arep tuku tiket, aku iling marang duit sing dikei kondektur bis dek bengi. Aku njajal nang duit iku. Aneh. Duit iku malah dadi suwean kain kafan sing akeh banget. Aku buak maring ngono, aku obong. Sakwis iku, aku gagre menyang Bojonegoro. Wis, cukup sak menehi ceritaku. Soko aku, Zainal Fadholi Cimaters dari Mbalen. Dana Radio.